penting. Karena kita memiliki lisan yang setiap hari kita berbicara sesuatu. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita tidak terbimbing dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin, hadis yang pernah kita baca pada pertemuan yang lalu, hadis Qutailah anna Yahudiya, bahwa ada seorang Yahudi, atan Nabi, datang lin Nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang Yahudi ini mengatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian itu melakukan kesyirikan. Taqulun masya Allah wa syitta, wa taqulun wal ka'bati, kalian mengatakan masya Allah wa syitta, kamu mengatakan ini kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian juga bersumpah wal ka'bati, demi Ka'bah. Dua perkara dari kesyirikan diingatkan orang Yahudi atas Nabi alaihissalam. Maka fa'amarahumun nabiyyu, maka Nabi menyuruh kepada para sahabat, idza aradu ayyahlifu ayakulu warabbil Ka'bah. Nabi langsung memerintahkan, kalau kalian tidak bersumpah, ucapkan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb, pemilik Ka'bah. Wa ayyakulu, dan juga agar kalian mengatakan masya Allah, summa syi'ta, ini kehendak Allah, kemudian ini kehendakmu, diganti dengan kalimat summa, ditambah dengan kalimat kemudian. Hadis riwayat Nasa'i wa sahahahu, disahihkan oleh beliau rahimahullah. Dari hadis ini yustafadu, dari kisah ini diambil faidah. Yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis yang kita baca. Yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alal yahudi ma anna zahira qastihi adzam wal laum lin nabi sallallahu wa ashabihi. Faidah yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, tidak mengingkari atas ucapan Yahudi, ya, walaupun zahirnya, walaupun yang nampak tujuannya adzam wallau, walaupun yang nampak tujuannya adalah dzam, mencela. Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat. Barakallahu fikum. Jadi Yahudi ini mengucapkan kalimat seperti ini sebagai bentuk celaan. Namun Nabi tidak mengingkari apa yang disampaikan. Kenapa? Lianna maqalahu haq. Lianna maqalahu haq. Karena yang diucapkan si Yahudi itu benar. Karena yang diucapkan si Yahudi itu benar. Memang benar. Kalau bersumpah memakai Ka'bah, syirik. Kalau mengatakan kalimat masya Allah wa syi'ta, ini syirik, betul. Nabi tidak mengingkari, karena itu kebenaran. Walaupun yang mengkritik, yang mengkritik, mencela adalah Yahud itu sendiri. Walaupun orang Yahudi sendiri banyak melakukan kesyirikan, walaupun si Yahudi ini banyak melakukan praktek kesyirikan, mereka mempraktekkan sihir. Sihir lebih syirik, lebih kufur. Tapi karena ini masukkan, maka Nabi alaihissalam menerima masukannya dan diterima, dan langsung dirubah kesalahannya. Ini yang penting bagi kita seorang muslim. Ketika ada orang lain memberikan masukan, petunjuk, ilmu, dan kalau itu pada diri kita ada kesalahan, maka kata Al-Quran, al-haqqu ahaqqu ayyutaba'. Yang namanya al-haq, kebenaran, lebih berhak untuk diikuti. Nah, faedah yang kedua, masyru'iyatu arruju'i ilal haq wa in kana man nabbaha 'alaihi laisa min ahlil haq. Faedah penting yang kedua dari hadis ini, kisah ini, disyariatkan kembali kepada al-haq. Masyru'iyah disyariatkan kembali kepada al-haq. Wa in kana, sekalipun, manabbaha alaih, orang yang mengingatkan al-haq, laisa min ahlil haq. Walaupun orang yang mengingatkan itu bukan ahlul haq. Yahudi bukan ahlul haq. Mereka orang-orang yang kafaru, kufur kepada Allah. Mereka disebut syarul bariyah. Namun ketika mengingatkan suatu kebenaran, maka masyru' disyariatkan bagi seorang mukmin ar-rujuk, kembali kepada kebenaran itu. Ya? Kembali kepada kebenaran itu. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang mengingatkan kita, orang yang mereka betul-betul berpegang dengan al-haq, orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, kita lebih berhak mengikuti al-haq. Apalagi yang menasehati orang yang jujur, tulus, ikhlas, mengharapkan kebaikan kita. Ini salah satu syariat yang mulia, ajaran yang mulia. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, kata Syekh, annahu yanbahi an yughayyira asy-syai'a ila syai'in qarib minhu. Bahwasanya seyogyanya bagi seorang, an yughayyira syai'a, merubah sesuatu. Untuk merubah sesuatu, sesuatu yang mungkar, ila syai', kepada sesuatu yang baik, qarib minhu, dalam waktu yang dekat. Artinya tidak menunda, segera. Disyariatkan seorang untuk merubah sesuatu kepada sesuatu dalam waktu yang dekat. Artinya ketika diingatkan, segera merubah sesuatu itu. Sebagaimana Nabi kita, wali anna nabiyya alaih salatu wassalam amarahum ayyakulu. Karena Nabi kita begitu ada masukan, kalimat dari orang Yahudi untuk merubah. Kalian salah, berbuat syirik. Maka Nabi segera menyuruh sahabat. Apa kata Nabi? Beliau mengingatkan kepada sahabatnya, "Idza aradu ayahlifu," kalau kalian ingin bersumpah, "warabbil Ka'bah." Ganti "warabbil Ka'bah." Demi Rabb, pemilik Ka'bah, demi Allah. "Walam yakul ahlufu billah." Nabi tidak mengatakan "uhlufu billah." Tetapi Nabi mengatakan "warabbil Ka'bah." Wa amarahum juga Nabi memerintahkan ayaqulu masyaallah summa syi'ta. Kalian kalau mengatakan suatu kejadian, katakan ini kehendak Allah, kemudian ini kehendak. Ya. Urusan ini berhasil atas kehendak Allah. Kemudian atas usaha kalian, Allah menolong dan memudahkan urusan kalian sehingga urusan tersebut menjadi selesai. Itulah kalimat orang yang bertauhid, selalu menyandarkan semua urusannya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama mengulang pelajaran yang lalu. Kita akan masuk hadis yang kedua. Walahu aydan, hadis yang kedua dalam bab adalah hadis yang datang an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Anna rajulan qal, bahwa ada seorang qal berkata lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Masyaallah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak engkau Muhammad. Faqal, maka Nabi menjawab, aja'altani lillahi nidda bal masyaallah wahdah. Maka begitu laki-laki ini mengucapkan kalimat yang mungkin maksudnya mengagungkan Nabi, mungkin maksudnya memuliakan Nabi, masya Allah wa syi'ta, wahai Muhammad, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Maka Nabi langsung mengingatkan perkara tauhid. Perkara tauhid yang bisa merusak kalau seorang berbicara tanpa diilmu. Beliau ingatkan, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Apakah Anda menjadikan saya sama dengan Allah? Bal masya Allah wahdah. Bahkan ini adalah kehendak Allah saja. Bahkan ini kehendak Allah saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali hanya kehendak Allah saja. Hadis riwayat dikeluarkan pada hadis yang sudah lewat dalam bab Majaa fil Istisqa bil Anwa. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini qauluhu, hadis Ibnu Abbas, anna rajulan, bahwa ada seorang berkata, tidak disebutkan namanya, siapa laki-laki ini, Beliau datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, Masya Allah wa syikha. Zahir yang nampak. Anahu qalahu lin Nabi alaihi salam ta'zima. Yang nampak dari kisah ini, bahwa dia mengucapkan kalimat seperti itu sebagai ta'zim, mengagungkan Nabi. Wa ana uja'al al-amra mufawwidan lima syi'atillah wa masyi'ati rasulih. Sehingga dia menjadikan urusan mufawwida diserahkan kepada Allah dan Rasul. Ya? Diserahkan kepada Allah dan Rasul. Padahal yang namanya masyiah itu di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian inginkan itu tidak lain di bawah kehendak Allah rabbul alamin. Kita punya kehendak, kita punya masyiah, keinginan sesuatu. Namun apa yang kita inginkan sesungguhnya di bawah takdirnya Allah. Kalau kita ingin sehat, tiba-tiba Allah menakdirkan sakit. Berarti apa yang kita inginkan tidak kita dapat. Ketika kita sakit, ingin sembuh, ternyata Allah takdirkan mati. Apa yang kita harapkan, apa yang kita kehendaki, tidak tercapai. Kenapa? Karena semua itu wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Namun manusia diberi oleh Allah masyiah. Ya? Dan ini akidah ahlus sunnah. Manusia itu diciptakan oleh Allah, diberikan masyiah, keinginan, iradah, kemauan. Iya. Berbeda dengan jabariyah. Kalau jabariyah, sebuah sekte yang meyakini yang namanya makhluk itu majbur dicipta dalam keadaan dipaksa oleh Allah, ya. Dalam keadaan dipaksa oleh masyiahnya Allah, ya. Sehingga manakala seorang hamba berbuat kekufuran, berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, itu bukan keinginan dia, bukan karena ikhtiarnya dia. Lalu ini karena kehendak Allah. Ini adalah pemahaman yang sesat. Apa fungsinya akal? Apa fungsinya Rasul? Apa fungsinya kitab? Kalau bukan untuk dipelajari, sehingga orang bisa memilih mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu diyakini, saya ini dipaksa oleh Allah, ya. Saya jadi orang kafir, jadi orang ahlul maksiat, ini sudah takdir catatan Allah. Ini adalah pemahaman Jabariyah. Allah menciptakan masyiah. Allah menciptakan iradah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin beriman, beriman. Jalan keimanan jelas Quran, sunnah. Kenapa milih jalannya ahlul kufur? Kenapa memilih jalannya orang yang sesat? Kamu bisa memilih jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Sehingga ini pemahaman Jabariyah, pemahaman yang menyimpang. Demikian pula menyelisihi kelompok Mu'tazilah. Bagaimana Mu'tazilah? Mereka meyakini bahwa hamba memiliki masyiah, keinginan yang terlepas, tidak ada hubungannya dengan masyiahnya Allah. Lihat, manusia itu diberi oleh Allah masyiah, kemauan, keinginan. Namun keinginan hamba, masyiahnya hamba, terlepas dari masyiahnya Allah. Ini juga menunjukkan orang tersebut meyakini sesuatu yang melisihi Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ini barakallahu fikum, ketika seorang melakukan kekufuran dan maksiat, ini katanya tidak ada hubungannya dengan kemauan Allah, ya, tapi sesuatu yang berdiri sendiri. Barakallahu fikum, padahal Allah Ta'ala menciptakan sesuatu ada hikmah. Ketika Nabi berdakwah di Mekah di masa-masa sulit, karena kebanyakan manusia memusuhi, maka beliau berdoa, ya Allah berilah hidayah antara Umar dan Abu Jahal. Ya Allah berilah hidayah antara dua orang ini. Dua orang yang punya pengaruh besar di masyarakat. Umar atau Abu Jahal. Memohon kepada Allah hidayah. Maka Allah Ta'ala membuka hatinya Umar ibn Khattab, sehingga Umar bin Khattab masuk Islam setelah melihat kebenaran Islam. Adapun Abu Jahal, dia memilih jalan kesesatan walaupun sudah melihat kebenaran. Tapi ada hikmah. Masuknya Umar banyak hikmah. Abu Jahal menentang Islam dan kaum muslimin, dengannya muncul para syuhada, para mujahid yang melawan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ada hikmah. Ma'asyiral muslimin, semua perbuatan Allah baik. Sehingga kita harus beriman sebagaimana apa yang dimaukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin, lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ada seorang berucap kalimat yang menyimpang dari jalan yang lurus, dia mengingatkan, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau akan menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Istifham al-ingkar. Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Ya. Nabi bukan tidak tahu. Tetapi Nabi menanyakan sesuatu untuk mengingkari perbuatannya. Wa qad dhammana ma'na ta'ajjub, atau huruf istifham di sini, huruf hamzah, bisa mengandung makna ta'ajjub. Apa ta'ajjub? Heran. Heran Nabi. Apakah pantas kamu menjadikan diriku sama dengan Allah? Heran Nabi. Karena Nabi manusia, bukan ilah. Nabi ini adalah manusia, bukan Tuhan. Heran Nabi. Wa man ja'ala lil khaliq nidda. Karena barang siapa yang menjadikan untuk Allah pencipta, dia jadikan nidda tandingan, dia membuat tandingan. Faqad ata syai'an ujaba. Dia telah mendatangkan sesuatu yang aneh. Kalau Allah sang pemberi rezeki, Razzaq, kenapa kamu minta rezeki kepada batu, kepada orang mati, kepada kuburan? Aneh. Padahal batu dan kuburan dan pohon tidak bisa memberi rezeki karena makhluknya Allah. Memang aneh mereka. Tetapi karena syaitan membisiki, ya, membisiki di hatinya, biarkan orang mengatakan aneh. Kita tetap berbuat di atas bimbingan orang tua, bukan bimbingannya Rasul, bimbingan orang tua. Ya kalau orang tuanya mengikuti ajaran Rasul, disinilah sesuatu yang ujab. Wanid huwan nadhir. Makna nid adalah an-nadhir wal-musawi, perbandingan dan persamaan. Allah dibandingkan dengan makhluk sama. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, lalu disamakan kehendak Allah dan kehendak makhluk. Itulah kesyirikan. Sehingga aja'altani lillahi musawiyan fi hadzal amr. Nabi bertanya, apakah kamu menjadikan diriku dengan Allah sama? Ya, sama. Maka ini Nabi mengingkari ucapan syirik. Setelah Nabi mengingkari, ya, karena semua kesyirikan harus diingkari. Jangan kita mendengar anak kita, istri kita mengucapkan ucapan syirik, tidak diingkari, ingkari. Jangan menunggu besok, segera. Kan ini bahaya. Bisa mengancam agama, akhirat. Maka langsung Nabi meluruskan yang di atas tauhid. Bal masya Allah wahda. Bahkan ini terjadi atas kehendak Allah saja. Di sini arsyadahun nabiyyu. Di sini Nabi SAW membimbing kepada sahabat ila ma yaqta'u anhu syirku. Perkara yang bisa memotong, menghentikan praktek kesyirikan. Walam yursyidhu ila ayakula masya Allah summa syi'ta. Nabi tidak membimbing sahabat ini untuk mengatakan masya Allah summa syi'ta. Lihat, kalau yang pertama bal masya Allah summa syi'ta. Kalau yang ini langsung masya Allah wahda. Supaya apa? Hatta yaqta'a anhu. Sehingga terpangkas, terputus kulladari'atin anisyirki. Semua jalan yang menghantarkan kepada praktek syirik. Wa in ba'udat. Walaupun itu jauh. Ya. Walaupun jalannya nampak jauh, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Tapi Nabi langsung memangkas. Masya Allah wahda. Demikianlah bimbingan beliau. Ketika melihat orang ingin terjatuh kepada praktek kesyirikan, beliau langsung mengingkari, tidak membiarkan. Demikian pula seharusnya para ulama, para tu'at ilallah, ketika melihat dirinya akan dituhankan, ya, dia segera ingkari. Dia segera mengingkari apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Iya. Jangan sampai malah diperlakukan ghulu. Dia senang, dia ridho, bahkan marah kalau muridnya tidak ghulu kepada dirinya. Padahal itu bisa menghantarkan kepada pintu-pintu kesyirikan, ya. Seperti yang dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah bimbingan beliau kepada para sahabat-sahabatnya di dalam menjaga tauhid, agar selalu mengucapkan segala bentuk kalimat-kalimatnya terjaga di atas bimbingan tauhid, tidak terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma yustafadu minal hadis. Yang bisa diambil faedah dari hadis. Yang pertama, anna ta'dhiman Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafdin yaqtadi musawatihi lil khaliq syirkun. Bahwa mengagungkan Nabi, ta'dhim, mengagungkan Nabi, mengagungkan Nabi dengan ucapan yaqtadi, yang menuntut menyamakan Nabi dengan khaliq, menyamakan Nabi dengan khaliq, itu syirik. Mengagungkan Nabi dengan lafaz yang menuntut dengannya menyamakan Nabi dengan khaliq, syirik. Seperti tadi, masya Allah wasyid. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ini ucapan syirik. Wa in kana yataqid, walaupun dia meyakini al-musawat, persamaan tadi, maka fawa syirkun akbar. Artinya menyamakan, sama persis antara kehendak Allah dan kehendak Nabi, sehingga meyakini alam tercipta, yang mencipta adalah Nabi. Bagaimana Nabi mencipta alam semesta? Kalau beliau adalah seorang makhluk, tetapi dalam bait-bait syair mereka menyanjung Nabinya sama dengan Allah. Maka ini termasuk terjatuh kepada syirik akbar. Sehingga Rasulullah SAW menutup hatta yaqta', Nabi memutus pintu terjatuh kepada syirik ini. Wa in kana yataqid annahu duna dzalik, kalau dia meyakini tidak seperti itu, tidak sama, maka itu syiriknya ashar. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai faedah yang pertama dari hadis ini, semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.